أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Di tengah gurun padang pasir, berjumpa seorang pengembala, menyambut salam senyum terukir. Inilah yang diucapkannya. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Di sebuah tempat di Eropa, bicara dengan seorang pemandu, sangat beramah tetapi malu. Inilah yang diucapkannya. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan. Ashhadu an la ilaha illallah.